Anda bukan yang pertama ya, diputar ya. Pokoknya kamu klasikan malam hari ini, spesial. Diturutin requestnya, bukan yang pertama, spesial kembali, monggo adalah... Goyang damai semuanya dong sayang, Tegal halo. Thank you. Joko. Jarang-jarang ya Lida nyanyi lagu klasik ini ya. Guys ya.